Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan, Jalan Jurang Bandung, ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM, atau pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM. Juga pendengar melalui streaming, baik streaming Radio Roja Bandung ataupun Al-Bayan. Alhamdulillah pagi ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pekan yang lalu kita sudah membahas bab yang menjelaskan pujian manusia kepada mayit. Kita teruskan ke dua bab terakhir dalam hal dalam kitab pengurusan jenazah ini. Bab berikutnya adalah fadlu man mata lahu auladun auladu sigar, keutamaan orang yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil. Hadis pertama diterima dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, telah bersabda Rasul alaihi salatu wasalam, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun lam yabduhul hinath illa adkhalahu Allahul jannata bifadli rahmatihi iyahu. Muttafaqun alaihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya yang belum balig. Syaratnya belum balig. Kecuali Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga karena karunia rahmat Allah kepada mereka. Hadis ini muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dalam sahihnya hadis yang nomor 1248 dan Imam Muslim dalam sahihnya hadis yang nomor 2636 dengan sanad yang muttafaqun alaih. Sebagian ulama menyatakan muttafaqun alaih lebih sahih daripada riwayat Bukhari dan Muslim. Kadang disebut riwayat Bukhari dan Muslim, kadang muttafaqun alaih. Sebagian ulama ahli hadis menyamakan, sebagian lagi membedakan. Kalau disebut muttafaqun alaih, maknanya adalah sanad Imam Bukhari dengan sanad Imam Muslim sama. Imam Bukhari meriwayatkan hadis itu dengan sanad itu dan Imam Muslim juga dengan sanad yang sama. Sehingga kalau disepakati sanadnya lebih kuat, makanya disebut muttafaqun alaih. Adapun kalau riwayat Bukhari dan Muslim, maknanya adalah Imam Bukhari meriwayatkan dengan sanad beliau dan Imam Muslim meriwayatkan hadis yang sama tapi dengan sanad yang lain lagi. Berbeda sanad. Maka disebut rawahu Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tapi dengan sanad yang tidak muttafaqun alaih. Tidak sama sanadnya, berbeda. Tapi walaupun berbeda, dua-duanya sahih. Dari sisi sanad, muttafaqun alaih lebih kuat. Karena sanadnya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dua orang mudawin atau penyusun kitab hadis yang paling terpercaya menyepakati sanad tersebut. Maka sanad itu lebih kuat. Adapun dari segi matan atau isi, maka riwayat Bukhari Muslim lebih kuat. Walhasil dua-duanya sahih. Inilah hadis yang pertama dalam bab ini. Dari hadis ini, Syekh Salim menjelaskan dua faedah. Pertama, auladul muslimina fil jannah li'annahu yub'anu anna allaha yaghfiru lil aba bi fadli rahmatihi lil abna wala yarhamul abna bal kitabullahi natiqun bidhalik qala allahu ta'ala walladhina amanu wattaba'athum dhurriyatuhum bi iman alhaqna bihim dhurriyatahum. Hadis ini menjelaskan bahwa anak-anak kaum muslimin ada di surga. Maksud anak-anak kaum muslimin itu adalah anak-anak yang mereka mati sebelum balik. Mereka ke surga. Karena sungguh jauh kemungkinan Allah mengampuni orang tua yang ditinggal mati oleh anaknya, tapi si anak sebagai penyebab masuk surganya si bapak tadi tidak ke surga. Sangat jauh kemungkinannya. Jadi kalau orang tua yang ditinggal mati oleh anak yang belum balik sudah dijamin masuk surga, menjadi penghalang dari neraka karena kematian anaknya. Sebabnya tadi apa? Anaknya. Maka yang menjadi penyebab yaitu anaknya lebih utama lagi untuk masuk surga daripada kedua orang tuanya. Dan kitabullah juga berbicara tentang masalah ini dalam surah Tur ayat 21. Allah berfirman walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh anak-anak mereka dalam keimanan, dengan keimanan. Orang tuanya iman, anaknya juga iman, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan ya ikutkan kepada mereka anak-anak mereka, akan kami gabungkan anak-anaknya ke orang tua. Mereka semua bareng-bareng masuk surga. Dalam ayat yang lain, Allah Azza wa Jalla berfirman, Jannatu Adn yadkhulunaha. Itulah surga Adn yang mereka masuki. Lalu disambah, ditambah dengan dan bapak-bapak mereka. Waman solaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyatihim. Diikuti oleh bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak-anaknya. Semuanya, orang tuanya ke atas, ayah, ibu, kakek, nenek, semua ikut masuk surga. Istri-istrinya juga ikut masuk surga. Anak-anaknya juga ikut masuk surga. Ini pengaruh seorang kepala rumah tangga yang soleh. Sampai Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini menyatakan bahwa Allah Azza wa Jalla akan memasukkan anak-anak ke surga karena setingkat dengan tingkatan surga ayah-ayahnya, karena kesolehan ayahnya, sekalipun amalan yang dilakukan oleh si anak itu jauh di bawah kesolehan ayahnya. Berdasarkan ayat ini. Dan ini oleh para ulama dibahas dalam bab khusus yang diberi judul Solahul Aba wa Atharuhu Alal Abna. Kesolehan orang tua dan pengaruh kesolehan orang tua itu kepada anak-anaknya. Makanya para akhwat ditekankan untuk memilih calon-calon pemimpin rumah tangga yang soleh. Kalau akhwat agak malas-malas ibadahnya, terkatrol tuh oleh kerajinan suaminya dalam hal beribadah. Jangan sampai memilih calon suami dilihat hanya dari kegantengan saja, hanya dari kekayaannya saja, hanya dari kebangsawanan saja, tapi tidak dilihat dari sisi keagamaannya, kesolehannya. Ganteng iya, mungkin motivasinya untuk memperbaiki keturunan. Kaya iya, juga untuk memperbaiki nasib dan seterusnya, tapi aspek agamanya tidak diperhatikan. Dianya sudah minim dalam hal agama, memilih calon suami yang juga minim dalam hal agamanya. Paminim-minim jadi nanti. Akhirnya tidak terkatrol. Oleh karena itu, hadis ini yang sedang kita bahas menunjukkan bahwa anak-anak yang mati sebelum balik di kalangan anak-anak kaum muslimin, mereka berada di dalam surga. Lalu para ulama membeberkan, memperpanjang pembahasan ini, bagaimana dengan anak-anak orang kafir atau orang musyrik. Mereka kedua orang tuanya kafir atau musyrik. Anak-anaknya meninggal sebelum balik. Apakah mereka ke surga ataukah ke neraka? Para ulama ikhtilaf. Tapi pendapat yang lebih rajih menyatakan anak-anak orang musyrik juga masuk ke dalam surga. Lalu dibeberkan alasan yang berkaitan dengan aspek tauhid juga. Alasan pertama, anak-anak sebelum dia balig, dia hanif. Dia berada di atas tauhid, dia bersih. Dia belum mengenal keburukan, dan apabila dia sudah melakukan keburukan sebelum baliknya juga tidak dicatat sebagai sebuah dosa. dan bersihnya setiap anak yang lahir berdasarkan nas ayat ditunjang dengan hadis yang sahih tentang hal itu. Adapun ayat yang menjelaskan sucinya bayi yang lahir sekalipun bersumber berasal dari rahim seorang wanita musyrik, Allah berfirman di dalam Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatharan nasa 'alaiha. Kata Allah, hadapkan wajahmu ke agama yang hanif ini, yang lurus ini. Ikhwan, maju lagi, rapat lagi ya. Yang baru datang kasihan, enggak kebagian tempat, sudah mah terlambat, enggak kebagian tempat lagi. Kita kurangi sedikit penderitaan mereka dengan diberi tempat. Allah berfirman, hadapkan wajahmu kepada agama yang lurus ini. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Yang dimaksud agama yang lurus ini Islam. Fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Islam itulah fitrah Allah yang Allah telah menciptakan seluruh manusia di atas fitrah itu, seluruh manusia. Termasuk manusia-manusia yang kelak kalau udah gede jadi kafir, jadi musyrik, jadi ateis, jadi durhaka. Tapi ketika mereka awal pertama kali diciptakan, mereka diciptakannya itu di atas fitrah. Fitrah itu agama. Agama Islam yang lurus, karena Allah menyatakan faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatarun nas 'alaiha. Hadapkan wajahmu kepada agama yang hak ini, yang lurus ini. Itulah fitrah Allah. Agama itulah fitrah Allah. Yang seluruh manusia telah Allah ciptakan di atas fitrah ini. Berdasarkan hal itu, dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, Nabi SAW bersabda, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidak ada satu bayi pun yang lahir kecuali lahir di atas fitrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini bertanya, atadruna mal fitrah? Tahu enggak kalian apa fitrah ini? Lalu dia menjelaskan, fitrah itu Islam. Sebagaimana ayat, lalu beliau membaca, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah fitratallahi allati fatarun nasa 'alaiha. Jadi seluruh bayi yang lahir, lahirnya di atas Islam. Tapi kalau kedua orang tuanya Yahudi, kelak dia akan diyahudikan. Kalau orang tuanya Nasrani, akan dinasranikan. Majusi, dimajusikan. Makanya Nabi bersabda, fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang kelak akan meyahudikan, menasranikan, memajusikan dia. Tapi kalau oleh orang tuanya tidak diyahudikan, tidak dinasranikan, tidak dimajusikan, tidak dimurtadkan, dia tetap di atas fitrah, di atas Islam. Makanya kalau anak orang musyrik mati sebelum dia balik, sebelum diyahudikan, sebelum dibaptis menjadi agama lain, dia tetap berada di atas fitrah tadi. Di atas tauhid. Mereka suci, mereka lahirnya di atas Islam, makanya kalau mati dalam keadaan demikian, mereka ke surga. Mereka itu tidak melakukan keburukan selama hidupnya yang tercatat. Karena sebelum balik, qalam diangkat, rufi'al qalam, an thalathin, salah satunya anis sobi hatta yahtalima. Diangkat kolam dari tiga orang. Kolam bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Kolam itu apa? Pena. Pena yang dipakai untuk mencatat oleh malaikat pencatat amal. Diangkat. Maksud diangkat tidak dituliskan. Dari tiga orang, salah satunya lah dari anak kecil sampai dia ihtilam. Sampai dia balik. Baru setelah balik dicatat. Sebelum balik tidak dicatat. Oleh karena itulah Maka kalau anak kecil dari kalangan orang musyrik, anak orang musyrik melakukan dosa ini dan atau kesalahan ini dan itu tidak dicatat. Kalau mati dalam keadaan demikian, mereka mati dalam keadaan bersih dari dosa, tidak punya dosa. Makanya ke surga. Oleh karena itu dalam peristiwa Isra Mi'raj, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melewati langit yang ketiga, didapatinya seorang orang tua ya sedang mengasuh anak-anak. Lalu siapa mereka? Dijabinah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun anak-anak yang ada yang beliau asuh itu bin auladil muslimin. Anak-anak orang muslim. Lalu sahabat berkata, wa auladul musyrikin ya Rasulullah, apakah juga anak-anak orang musyrik? Dijawab, wa auladul musyrikin. Berdasarkan hal itulah, maka pendapat yang lebih kuat, termasuk anak-anak orang musyrik juga, kalau mereka mati dalam keadaan belum baligh, mereka juga ke surga. Jadi anak-anak orang muslim di surga, anak-anak orang musyrik juga di surga kalau mereka mati dalam keadaan belum baligh. Dan ini tentu saja nikmat yang besar, berita gembira bagi setiap orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya ketika anak itu sedang lucu-lucunya. Kalau enggak ingat kepada hadis ini, setiap orang tua bisa stres, bisa gila, anak lagi lucu-lucunya, lagi ngegemesin gitu ya, kemudian mati meninggalkan kita, bisa menjerit-jerit itu. Oleh karena itulah, begitu mendengar ada iming-iming dari Nabi alaihi salatu wasalam, siapa orang yang kehilangan anaknya, mati, ditinggal mati oleh anaknya tiga orang yang belum balik, Allah akan memasukkan orang tua itu ke dalam surga. Dan ini mengisyaratkan si anak yang matinya pun masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Kedua, man sabara inda faqdi auladih wahtasaba adkhalahu Allahul jannah. Hadis ini pun menerangkan siapa orang yang sabar ketika kehilangan anak-anaknya. Kehilangan maksudnya bukan kabur, bukan diculik, tapi apa? Mati. Maka Allah akan lalu dia bersabar, seorang yang bersabar ketika kehilangan anak-anaknya. Dan ihtisab. Ihtisab itu artinya mengharapkan pahala, mengharapkan balasan yang bagus dari Allah. Tahu bahwa anak itu titipan dari Allah SWT. Ujian dan fitnah. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak-anak juga fitnah, ujian. Salah satu di antara bentuk fitnah dari anak-anak yang mengganggu ibadah. Yang kedua, terikatnya secara kuat perasaan dan kasih sayang hati kita sepenuhnya kepada si anak. Dan itu mempengaruhi banyak hal, termasuk salah satunya ketika si anak tersebut sakit, orang tuanya lebih sakit lagi, lebih sedih lagi. Anaknya di tengah sakitnya masih ketawa-ketawa, masih nyengir-nyengir. Ibunya melihat sang anak sakit, menangis, tidak bisa menahan air matanya. Ya, itu ujian. Apalagi kalau anaknya mati, ujiannya jauh lebih besar lagi. Ya. Nah, lalu tahu itu titipan dari Allah, diuji, lalu Allah diambil lagi. Dia sadar, itu titipan Allah, amanah Allah, dan oleh Allah diambil lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu dia sabar. Makna sabar sudah kita terangkan, yaitu habsun nafsi, menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari segala hal yang dilarang oleh Allah ketika memperoleh musibah. Apa saja yang dilarang? Banyak, jerit-jerit, meratap, berguling-guling, ya, kemudian meneriakkan kebinasaan. Aduh, celaka kita kalau si ini mati, mas. Enggak dilarang seperti itu. Ada malaikat di sana yang mengaminkan ucapannya. Ya. dilarang berputus asa. Semua yang dilarang oleh Allah ditahan untuk tidak dilakukan. Itu sabar. Dan sabar wajib dilakukan ketika pertama kali memperoleh musibah. Innamas sabru inda sadmatil ula. Sabar itu dilakukan ketika awal menerima musibah. Bukan seminggu jerit-jerit, guling-guling, setelah seminggu baru sabar. Itu bukan sabar itu. Tapi udah capek aja jerit-jeritnya kan. Ya. Sabar mah di awal. Di awal menerima musibah baru sabar. Oleh karena itulah maka tahu bahwa ini titipan, dia sabar. Dan ihtisab. Ihtisab lebih mendorong dia untuk lebih sabar lagi. Ihtisab itu berharap. Berharap kepada Allah. Mengharapkan apa? Mengharapkan seluruh janji yang Allah akan berikan kepada orang yang sabar. Dan janji yang Allah berikan kepada orang yang sabar luar biasa besarnya. Dan banyaknya. Dan beragamnya. Di antara salah satu yang Allah akan janjikan kepada orang yang sabar, bagi orang yang kehilangan anaknya, dia dijamin surga. Dijamin meninggalnya anaknya itu menjadi hijab antara dia dengan neraka. Penghalang antara dia dengan neraka. Dia juga dipuji oleh Allah. Didoakan, dimintakan ampun oleh para malaikat yang ada di langit. Allah berfirman, ulaika wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Berikan berita gembira kepada orang yang sabar, yaitu orang yang ketika dia ditimpa musibah dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua milik Allah dan hanya kepada Allah akan kembali. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim. Mereka lah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah wa rahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun dan hidayah. Tiga itu. Sekaligus hanya dalam satu ayat tiga. Janji Allah kepada orang yang sabar, salawat dari Allah, rahmat dan hidayah. Ulaika humul muhtadun. Belum di ayat sebelumnya Allah menyatakan wasta'inu bis-sabri was-salah. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah menyertai orang yang sabar. Disebut ma'iyatullah. Ini disebut juga dengan sebutan ma'iyatullahil khassah. Ma'iyah itu penyertaan. Penyertaan Allah. Ma'iyah itu ada dua, ada am, ada khas. Kalau am, Allah menyertai seluruh makhluk, termasuk orang yang kafir. Walladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Terus ya'lamu ma yalju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, kemudian Allah istiwa di atas arasy, tegak di atas arasy. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Allah tahu apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Dan Allah menyertai kalian semua dimanapun kalian berada. Kalian yang dimaksud di sini seluruh makhluk, termasuk orang kafir. Orang kafir juga disertai oleh Allah. Disebut ma'iyah amah. Makna ma'iyah di sini Allah selalu memantau, mengawasi, mengetahui. Allah selalu melihat. Itu yang disebut ma'iyah amah. Adapun ke orang khusus, innallaha ma'as-sabirin, innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'al muhsinin. Allah menyertai orang sabar, orang takwa, orang berbuat kebaikan. Itu penyertaan Allah kepada mereka, maknanya khusus. Ini jelas oleh para ulama, dikutip juga oleh Syekh Al-Utsaimin, dikemukakan juga oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Makna ma'iyatullah khasah artinya Allah menolong, Allah melindungi. Allah mengokohkan dan menguatkan, Allah selalu membimbing. Oleh karena itu, salah satu keutamaan orang sabar disertai oleh Allah, dan makna disertai di sana adalah dilindungi, dibimbing, dicukupkan seluruh keperluannya, dijaga, ditolong oleh Allah SWT. Belum lagi dari aspek pahala, Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan memberikan pahala kepada orang sabar tanpa hisab, tanpa batasan. Wah, pokoknya namanya banyak yang bisa diharapkan dari Allah bagi orang yang sabar. Begitu sabar, harapan banyak hal dari Allah sesuai dengan yang Allah janjikan, baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih. Sabar itu amalan pasif yang tidak harus melakukan aksi apapun, hanya diam, tapi mengundang keutamaan yang luar biasa besarnya. Hanya diam, menahan diri untuk tidak berkata, berbuat yang terlarang selama memperoleh musibah. Nah, salah satu di antara yang bisa diharapkan dari orang yang musibahnya berupa ditinggalkan mati oleh anaknya yang masih kecil sebanyak 3 orang, yang bisa diharapkannya adalah surga dan keselamatan dari api neraka. Wallahu a'lam. Inilah hadis yang pertama dalam bab ini. Hadis kedua, karena cuma ada 3 hadis di dalam bab ini ya. Hadis kedua ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La yamutu li ahadin minal muslimina 3 minal walad tamassuhun naru illa tahillatal qasam." Tidaklah mati atau tidaklah ditinggal mati oleh seseorang, tidaklah seorang muslim ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia akan tersentuh api neraka. Tidak ada. Tidak ada seorang pun muslim yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya lalu dia disentuh oleh api neraka. Tidak ada orang seperti itu. Maknanya orang itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Illa tahillatal qasam. Kecuali tahillatal qasam. Makna tahillatal qasam, tahillatal qasam itu dilaksanakannya sumpah. Ya. Makna tahillatal qasam, kata Imam Nawawi, qauluhu ta'ala, wa in minkum illa wariduha. Tahillatul Qasam adalah firman Allah yang Allah ungkapkan di dalam surah Maryam ayat 71. Allah berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan warid ke neraka jahanam. Jadi semua manusia akan warid ke dalam neraka jahanam. Apa makna bahwa semua manusia akan warid ke neraka jahanam? Makna warid, warid itu pelakunya. Perbuatan disebut wurud. Wurud maknanya huwal ubur ala sirat wa huwa jisrun mansubun ala dhahri jahannam. Afanallahu minha. Wurud itu artinya nyebrang di atas sirat. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi urutan-urutannya itu ketika kita pernah membahas alamatul kiamatil kubra, tanda-tanda kiamat besar, kita membahas juga tentang al-kiamatul kubronya, kiamat besarnya. Nah, salah satu yang diterangkan di dalam kitab Al-Qiyamatul Kubra tersebut adalah urutan kejadian sejak kiamat terjadi. Apa yang dialami oleh manusia? Dikumpulkanlah mereka di alam, di padang mahsyar dengan keadaan yang beragam sesuai dengan amal-amalnya. Lalu setelah itu baru hisab, dan hisab dijelaskan ada berjenis-jenis. Terakhir kemudian dibagikan kitab catatan amal. Begitu catatan amal orang mukmin diberikan dari sebelah kanan dengan tangan di depan dengan sebelah dengan tangan kanan, sumringah mereka. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab At-Tadhkirah menceritakan sampai 3 halaman secara detail tentang apa yang terjadi. Orang mukmin ketika diberikan catatan kitabnya, di sebelah depan dan di sebelah belakang. Di sebelah depannya catatan sayyiat. Sayyiat itu apa? Dosa-dosa keburukan. Di belakangnya hasanat, kebaikan-kebaikan. Itu di alam mahsyar. Lalu Allah memanggil satu demi satu dari hamba-Nya dengan namanya dan nama ayahnya, Fulan bin Fulan. Bagaimana dengan orang yang namanya sama dan nama ayahnya juga sama? Dia namanya Ujang, bapaknya Aden, kakeknya Encep. Ujang bin Aden bin Encep. Ada 10 orang yang namanya sama, nama bapaknya, nama kakeknya. Mungkin enggak? Sangat mungkin. Kalau kita sekolah juga ya, di absen tuh banyak yang namanya sama dengan kita. Kadang ada yang nama ayahnya sama, nama kakeknya sama. Orang miliaran kok ya. Tapi walaupun namanya sama Fulan bin Fulan, tidak akan salah orang yang dimaksud. Imam Al-Qurtubi menyatakan, bila orang yang dimaksud adalah dirimu, suara itu akan menggedor hatimu, lalu kamu tahu bahwa kamulah yang dimaksud. Maka hatimu melayang terbang. Seluruh tubuhmu bergidik, bergetar alias ngadeg-deg. Seluruh anggota badan dilanda dengan ketegangan yang memuncak. Engkau pun melangkah menuju Allah Azza wa Jalla melewati barisan orang disertai dengan tatapan seluruh mata manusia. Kebayang tegangnya. Jangankan di akhirat, di sini aja ya. Kita lagi ngantri panggilan dokter, apotek atau apa. Apalagi pas mau ujian atau ngelamar kerja untuk diwawancara gitu kan. Deg-degannya itu luar biasa loh. Pas nama kita dipanggil, tambah. Begitu berdiri gemetar. Begitu melangkah serasa tidak napa. Padahal bukan kuntilanak. Pas mau masuk ke pintu, mau ngetuk, gitu ya, gemetarnya bukan main. Ya, oleh karena itulah, ketegangan di alam mahsyar lebih dahsyat lagi daripada itu. Dan ketika dihisab, Allah Azza wa Jalla membacakan terlebih dahulu as-sayyi'at. As-sayyi'at itu apa? Dosa-dosa, begitu dibacakan kamu dosa ini, maka dia mengakui berubahlah raman wajahnya. Lebih tegang, lebih takut. Kalau tadi tegang, sekarang takut dan pasrah. Dia pun, kata orang Sunda, mah sepak, pias. Apa bahasa Indonesianya? Pucat pasi, tak berdarah. Karena sudah yakin binasa. Lalu Allah Azza wa Jalla berfirman, qad ghafartu halaka. Aku sudah ampuni dosa-dosamu itu seluruhnya. Seketika itu juga dia bergembira, berbahagia karena apa? Lepas dari ancaman azab. Lepas dari penderitaan itu sebuah kebahagiaan yang luar biasa. Ya. Kita aja umpah kebelet mau ke WC, pas di WC ada orang. Ajraga-ajragana tepugu rasa ya. Ini wah, udah hampir meledak. Pas dia keluar, kita masuk, plong. Sana ya. Pas keluar tuh roman wajahnya sudah beda itu. Cacak kebelet itu ya. Apalagi nanti di akhirat. Ini dosa-dosamu nih. Wah, sudah kebayang akan diazab oleh Allah Azza. Kata Allah, aku ampuni semua dosamu itu. Lalu dia berbahagia. Senang. Dibalikkanlah catatan amalnya lalu dibacakan al-hasanat. Ini amal-amal baikku disebutkan tambah berbahagia. Sudah kebahagiaan pertama lepas dari azab, kebahagiaan kedua, oh dia punya banyak kebaikan yang akan Allah Azza wa Jalla balas dengan balasan yang luar biasa. Dua kali bahagia. Sudah terhentikah sampai di sana bahagianya? Enggak, berlanjut. Allah Azza wa Jalla berfirman, qad du'ifat laka ajruka. Kata Allah, akan dilipat gandakan bagimu pahalamu ini. Wah, itu dengan tanpa dilipat gandakannya sudah wah segimana. Ini dilipat gandakan. Dan itu oleh Imam Al-Qurtubi diceritakan tentang orang yang disebutnya ar-ra'su fil khair. Orang yang menjadi perintis bagi kebaikan. Lalu banyak orang yang mengikuti kebaikan yang dia rintis tersebut. Orang yang melakukan sesuatu yang baik, bermanfaat, lalu manfaatnya terasa oleh orang banyak. Dan itu banyak, tidak hanya ilmu, tidak hanya monopoli ustaz semata-mata. Banyak yang sudah kita bahas, ini yang disebut dengan amal jariah. Tanya, kita nanam pohon di pinggir jalan. Kemudian menjadi rindang. Setiap orang yang lewat berteduh dulu di kerindangan pohon itu. Si penanamnya dapat pahala tuh. Kita bikin sumur di tengah jalan. Setiap orang yang lewat yang kehausan bisa minum dulu, bisa mandi dulu, bisa ngisi. Apa namanya, pispot apa? Tempat air untuk bekal kempis. Kalau pispot apa? Pispot galon? Oh, pispot itu untuk kencing. Diisi untuk bekal perjalanan. Manfaat. Apalagi bikin masjid. Apalagi bikin madrasah. Apalagi termasuk juga bikin studio Radio Roja sebenarnya. Yang isinya murni dakwah. Tidak ada musik, tidak ada iklan kayak gitu ya. Kita kan selama ini alhamdulillah ada Roja. Gak mikir itu bagaimana operasional dananya setiap bulan. Gak mikir, gak harus mikir lah. Gak perlu mikir. Cuma ngerogoh saku. Gak perlu mikir. Itu mengakibatkan banyak orang tertuntun. Memperoleh hidayah. Maka siapapun manusia yang terlibat di dalam kebaikan itu, dia memperoleh bagian pahala. Setiap kali ada orang yang memperoleh hidayah karena mendengarkan radio, banyak orang yang memperoleh bagian pahala. Ustadz yang menjelaskannya, iya. Operatornya, iya. Teknisi yang menyetelnya, iya. Termasuk orang yang menyumbang seluruh peralatannya, iya. Termasuk orang yang menyumbang untuk dana operasionalnya, iya. Oleh karena itu, tanam berbagai macam kebaikan sebagai bekal atau apa namanya, pipa saluran pahala yang akan mengalir terus pahalanya ke alam kubur kita. Kita sudah mati. Kita yang akan bertahan lama. Suatu saat pasti kita akan mati. Setelah mati, kita tidak bisa beramal untuk meraih pahala, untuk menggugurkan dosa. Enggak. Tapi kita masih berharap pahala tetap mengalir, dosa tetap terampuni. Dengan apa? Kebaikan yang kita sebar bagi orang-orang yang masih hidup sepeninggal kita. Jangan biarkan kita meninggalkan dunia ini tanpa menanamkan saham yang menghasilkan pahala yang mengalir terus sampai hari kiamat. Jangan, rugi besar. Setelah kita mati sampai hari kiamat, entah berapa ribu tahun lagi itu masih berlangsung. Dan itu kesempatan untuk menggugurkan dosa kita walaupun sudah mati dan untuk melahirkan pahala yang banyak. Anggaplah 10.000 tahun setelah kematian kita baru kiamat umpamanya. 10.000 tahun kita ingin masjid, kita ingin radio, kita ingin semua hal yang masih bermanfaat ngalir terus itu. Walaupun kita yang sendiri sudah ke alam kubur, ya. Berdasarkan hal itulah maka ketika si orang yang tadi disebut ra'sun fil khair, dia itu tokoh dalam kebaikan, dia pelopor dalam kebaikan. Lalu diikuti kebaikannya itu oleh orang-orang yang di belakangnya, maka dilipat gandakan pahalanya besar. Tiga kali orang mukmin tersebut mengalami kebahagiaan ketika dihisab. Ya, bahagia karena lepas dari dosa, dari azab karena dosanya diampuni. Ya, diberikan amal kebaikan dibacakan amal kebaikan. Yang ketiga dilipat gandakan balasannya bagi dia. Setelah beres hisab baru nyebrang sirat. Nah, itu yang terbentang. Di mana? Di atas neraka jahannam. Ini sirat. Ya. Nah, semua orang akan warid ke neraka jahannam. Tidak ada seorang pun yang selamat, tapi makna warid di sana adalah nyebrang. Kita sudah jelaskan kondisi sirat. Sirat itu dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, balaghani anna sirat addaqqa minas sya'ar wa ahaddu minas sayf. Telah sampai berita kepada kami bahwa sirat itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Itu juga riwayat dinukil oleh Al-Imam Al-Hafid Ali Al-Hakam dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Itu sirat kecil banget. Itu yang ada keterangannya. Adapun keterangan bahwa sirat itu sekecil rambut dibelah 7, maka tidak ada. Tapi keterangan yang ada adalah bahwa sirat itu lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Bayangkan. Kedua, sirat mudhillah mudhiqqah. Mudhillah itu kata orang Sunda mah matak ti serele, matak ti kosewat, matak ti jalike, akhirna ti kusruk, ti gedebuta. Mudhillah itu apa? Membuat orang terpleset, licin. Ya kecil ya licin, bayangkan. Kita aja umpamanya ada sungai besar. Lalu ada jembatan, tapi jembatannya dari batang pohon kelapa hujan. Berani enggak nyebrang? Enggak, leur. Padahal badak kan? Batang pohon kelapa mungkin sebesar tubuh antum, bukan tubuh saya. Ya lumayanlah. Ada pegangannya lagi. Tapi kita enggak berani lewat. Padahal di bawahnya apa? Air, paling basah aja. Ini sirat kecilnya lebih kecil daripada rambut, lebih tajam daripada pedang, juga licinnya luar biasa, ya. Dan tidak ada pegangan. Di bawahnya apa? Api neraka. Kebayang? Ini bukan sulap, bukan akrobat, bukan momen untuk itu. Tapi ahli akrobat yang di dunia pinter berjalan di atas tambang di sana nggak akan bisa. Jadi untuk mengantisipasi menyeberang sirat bukan dengan cara latihan akrobat di sini, enggak. Yuk kita bentangkan tambang dulu mungkin. Terus untuk latihan di atas sirat bukan begitu. Ya. Selain itu gelap. Bayangkan. Tengah tinggali curuk-curuk acan. Tidak kelihatan telunjuk kita pun, apalagi sirat yang akan kita apa? Yang akan kita lewati. Gelap luar biasa. Selain itu belum selesai kesulitannya. Ada besi-besi yang hidup mengait setiap orang yang lewat. Tanpa ada besi itu aja sudah sulit. Ada, apalagi ada besi. Ya begitu naik menyeberang jembatan sirat dikait dengan besi. Oh. Kemudian jatuh ke dalam neraka. Aduh, susahnya bukan. mengerikannya bukan main. Tapi orang-orang mukmin karena amal soleh yang mereka lakukan, ada yang nyebrangnya secepat kilat, ada yang nyebrangnya sambil berlari, ada yang nyebrangnya seperti burung yang terbang, ada yang berjalan, ada juga yang merangkak, ada juga yang sampai tercakar-cakar oleh besi tadi, tapi dia selamat. Ada juga yang hampir tiba, kemudian dia keburu terjatuh ke dalam api neraka, wal'iyadzu billah. Tapi orang mukmin punya cahaya. Allah berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi'aymanihim. Kau lihat pada hari itu orang mukminin dan mukminat, cahayanya menerangi mereka di depan dan di kanan mereka. Ya. Adapun orang-orang mukmin itu cahayanya ada yang sebesar gunung, terang banget untuk dirinya. Ada yang sebesar pohon kurma, ada yang sebesar orang berdiri. Orang munafik ada sebesar jempol. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang mati. Orang munafik tuh ketika mati diem dia. Nyala dikit, lilin kebanyakan. Ngerangkak lagi, mati lagi. Tapi lihat orang mukmin cahayanya terus. Akhirnya mau nebeng tuh. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu orang munafik laki-laki dan perempuan ya berkata kepada orang-orang beriman, tunggu kami ikut kepada cahayamu. Qila irji'u wara'akum faltamisu nura. Dikatakan, kembali lagi kamu ke belakang. Cari cahaya muslim. Enggak boleh ikut nebeng-nebeng cahaya enak aja. Tapi orang mukmin melihat. Orang munafik itu kadang-kadang padam. Harus menyala kecil. Khawatir mereka juga begitu. Berdoalah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Berkatalah orang-orang mukmin saat itu, ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami, ampuni kami. Itu maksudnya adalah pada waktu nyebrang sirat. Nah, semua orang pasti nyebrang sana. Dan nyebrang sirat dengan kondisi yang mengerikan, menegangkan, menakutkan, ini tidak bisa dihindari sekalipun oleh musibah ditinggal mati oleh anak yang kita cintai. Allah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sedang kita bahas, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad tamassuhun nar illa tahillatul qasam. Mutafakun alaih. Tidak akan ada seseorang muslim yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya lalu tersentuh oleh api neraka kecuali tahillatul qasam. Tahillatul qasam itu maksudnya nyebrang di atas siratal mustaqim. Ini mahwayahnanya. Apa bahasa Indonesia wayahna teh? Wayahnya akan teralami. Ya. Mau tidak mau harus teralami. Dari hadis ini ada tiga faedah yang diterangkan oleh Syekh Salim. Pertama, bayanu fadli sabri indal musibah wa talabul iwad minallah. Hadis ini menerangkan keutamaan sabar ketika memperoleh musibah. Musibahnya besar ditinggal mati itu ya. Dan memohon ganti dari Allah SWT. Kedua, jazaus sabirin al-jannah. Hadis ini juga menerangkan bahwa balasan bagi orang yang surga adalah, bagi orang yang sabarlah surga. Dan yang ketiga, ma min ahadin illa sayamurru ala siratil mansubi ala matni jahannam wa qad yakunu muhatan bin nar fayakunu almaru muhatan bin nar fatamassuhu bi'adab illa almuttaqin kama qala ta'ala Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan thumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jissiyan. Tidak, hadis ini pun menerangkan bahwa tidak ada seorang pun manusia kecuali akan lewat di atas jembatan yang terbentang di atas jahannam. Kadang-kadang orang yang nyebrang itu dikelilingi oleh api, lalu tersentuh azab, tapi juga selamat, kecuali orang-orang bertakwa. Allah berfirman dalam Maryam 71-72, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan nyebrang di atas neraka di jembatan Shirath. Kana ala rabbika hatman maqdiya. Ini merupakan sebuah keharusan, kemestian yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma nunajji alladhina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jissiya. Kemudian kami selamatkan orang-orang bertakwa, dan kami membiarkan orang-orang zalim di dalamnya dalam keadaan berlutut. Kalau ada orang yang bertanya, kaifa tuhituhun nar wa la tamussuhu bisu'in wa adzabin? Bagaimana mungkin ada orang nyebrang Shirath dikelilingi oleh api, tapi dia tidak tersentuh oleh api itu, tidak kepanasan? Minimal kan karerab-rerab wayamanya. Apa itu karerab? Ke tererab dengan api tersebut. Terapa? Terhebos. Tetaken. Terhebos. Harus susah mencari bahasa Indonesia yang pas ya. Ada pasti, cuma ingatannya tidak menjangkau ke sana. Pasti ada. Apa? Tererab? Terjilat, beda terjilat. Terhebos, ya. Maksudnya hawa dari api, walaupun tidak kena apinya, tapi hawa panasnya sampai, terasa. Bagaimana mungkin dia dikelilingi api, tapi tidak terbakar? Dijawab, Allah Maha Tuh, Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita menginginkan contoh orang yang dikepung api tanpa terbakar, coba lihat apa yang teralami oleh siapa? Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bukan dikelilingi lagi, tapi diceburkan ke dalam api. Apinya menyala sangat besar karena kayu bakarnya juga besar. Allah berfirman, "Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Kami berkata, "Hei api, jadilah kamu dingin dan nyaman bagi Ibrahim." Sifat api yang asalnya apa? Panas. Kenapa api panas? Karena Allah memberi karakter panas kepada api. Allah yang memberi karakter panas kepada api, menyuruh api, kami harus jadi dingin khusus kepada Ibrahim. Begitu nyalanya besar, Raja Namrud dan para penggawanya meyakini Nabi Ibrahim sudah gosong, begitu apinya mengecil-mengecil dan padam, terlihat Nabiullah Ibrahim sedang menggigil kedinginan. Karena api tersebut menjadi apa? Dingin. Bukan hanya tidak panas, tapi malah dingin. Kadang-kadang kan panas tidak, dingin tidak seperti hawa sekarang kita ya. Kita tidak berkeringat dengan udara kita di sini, tapi juga tidak sampai menggigil. Pas lah gitu ya. Kalau di puncak gunung mungkin menggigil. Kalau di Sahara pasti juga berkeringat enggak? Enggak. Karena udara di sana kering, lagi pula setiap ada air, kadar air sekecil apapun diserap oleh udara kering tersebut. Makanya gak ada keringat kita. Bukan tidak berkeringat, tapi keringatnya segera diserap oleh udara yang kering. Dan itu kita nyimpen roti, roti nubeye, ya, disimpen sehari. Jadi batu tuh, pas digigit deh. Bukannya roti yang bisa kegigit malah giginya yang patah. Coba kalau di sana simpan. Ini terjadi di negeri-negeri yang kelembabannya super kurang, udaranya kering, baik di Timur Tengah termasuk juga di Eropa. Makanya kalau di sana nyimpan kerupuk di talian, di tutupan, anger we rangu. Di sini mah kerupuk ketonya beberapa jam peot. Di sana mah tetap perang. Jadi lihat tuh kekuasaan Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim alaihi salatu wasalam yang dibakar. Maka api menjadi dingin atas Ibrahim alaihi salatu wasalam. Inilah hadis yang kedua. Kita terus ke satu hadis lagi ya. Terakhir, hadis terakhir dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, ya Rasulullah, dhahabar rijalu bihadithik, faj'al lana min nafsika yawman na'tika fihi tu'allimuna mimma 'allamaka Allah. Qal ijtami'na yawma kada wa kada. Fajtama'na. Fa'atahunna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'allamahunna mimma 'allamahu Allah. Tsumma qala, ma minkunna min imra'atin tuqaddimu thalathatan min al-walad illa kanu laha hijaban min an-nar. Faqalat imra'atun wa tsnain, faqala Rasulun wa tsnain. Datang seorang wanita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini mengisyaratkan bolehnya seorang wanita datang kepada laki-laki untuk ada untuk keperluan, keperluan ilmu. Lalu berkata, wahai Rasulullah, para laki-laki pergi bersamamu untuk mengambil hadis darimu. Maka tolong, please, jadikan bagi kami dari dirimu satu hari saja. Kami akan datang kepadamu di hari itu, lalu engkau mengajari kami ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepadamu. Ahwat zaman dahulu minta ngaji. Ada gak ahwat sekarang yang minta ngaji ke Ustaz? Banyak. Nah, itu bagus gak? Bagus, nyunah tidak? Nyunah. Dan umumnya kalau di Jakarta, umumnya tiap hari ada selalu pengajian jam 9 sampai jam 11 pagi. Yang mengadakan ibu-ibu, yang hadir ibu-ibu, yang ngajar ikhwan, betul, Ustaz. Itu banyak, setiap hari selalu ada jadwal di Jakarta, ya. Dan itu bagus, boleh. Kata Nabi selesai, berkumpullah kalian di hari Anu dan Hanu. Maka berkumpullah mereka di hari yang ditetapkan. Lalu beliau mendatangi mereka, lalu mengajarkan kepada mereka ilmu-ilmu yang Allah ajarkan kepada beliau. Lalu beliau berkata dalam salah satu ceramahnya, kata beliau, tidak ada seorang pun wanita di antara kalian yang kehilangan tiga orang anaknya, kecuali tiga anak yang mati tersebut akan menjadi penghalang dari api neraka. Seorang wanita bertanya, bagaimana kalau dua, wahai Rasulullah? Dijawab, ya dua juga. Hadis ini muttafaqun alaih. Dari hadis ini ada setidaknya empat faedah. Pertama, jawazu talabin nisa minal alim ayyu'allimahun asy-syari'ah. Hadis ini menjelaskan bolehnya seorang wanita, para wanita meminta kepada orang yang berilmu untuk mengajari mereka tentang ilmu syariah. Jadi boleh akhwat, dah jangankan nih, jangankan nelpon, datang saja kepada ustadz boleh. Apalagi nelpon, lebih boleh lagi karena nelpon lebih apa? Lebih kecil madaratnya daripada datang. Kalau datang kan bisa terlihat, bisa ternazar, tapi kalau telepon tidak. Kecuali kalau teleponnya pakai 3G mungkin. Nah, tapi rata-rata enggak itu tuh, enggak telepon, SMS. SMS, WhatsApp atau apa namanya satu lagi? BB. Jangan, kalau pakai SMS seolah-olah gak begitu penting, mau dijawab syukur atau dijawab kajin. Kan gitu ya? Tunggu sebulan gak ada jawaban. Ya gak akan ada jawaban. Dan itu memberi madarat ke ustaz. Apa madaratnya? HP-nya hang. Karena terlalu banyak yang SMS atau yang apa, jadi begitu dibuka, hang. Harus di apa? Dihapus dulu, dicabut dulu baterainya. Truk. Namanya BlackBerry begitu dicabut dimasukkan lagi apa? Lama, low battery, udah mati di jalan lagi ya. Madarat itu. Jadi sebelum dibuka harus dihapusin dulu, tidak kebaca, kan mubadir. Oleh karena itu sekali lagi jangan SMS. Telepon aja, insya Allah diangkat. Walaupun tidak dikenal nomor tersebut dan orangnya juga tewawu-wawu acan, insya Allah diangkat. Kalau dia tidak diangkat mungkin lagi ngaji kayak begini, nanti telepon lagi. Mungkin lagi di motor, nanti telepon lagi. Jangan sungkan, mau bertanya, mau sekedar nyapa, apa kabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Truk, gak apa-apa. Jadi boleh seorang wanita datang ke orang alim meminta ilmu, minta pengajian. Kedua, jawazu takhsisi yaumin li ta'limin nisa. Hadis ini pun menjadi dalil dibolehkannya mengkhususkan hari tertentu untuk para wanita. Jangan sampai ini antum setiap hari Ahad ngaji bid'ah loh. Nabi enggak pernah setiap hari Ahad ngaji terus. Enggak begitu boleh. Karena Nabi SAW juga kumpul kalian di hari anu dan itu rutin. Kalau ini boleh bagi wanita, berarti boleh juga bagi laki-laki atau bagi siapapun. Ketiga, yambaghi 'alal 'alimi tanbihul muta'allimi 'ala umurin huwa bihajatiha akthar min ghairiha. Faha huwa Rasul sallallahu alaihi wasallam. بعد أن علم النساء وحثهن على الصبر عند فقد الأولاد لأنهن يكثرن النياحة ويظهرن الجزء أكثر من الرجال. Seorang alim harus ya menekankan kepada murid-muridnya terhadap perkara-perkara yang lebih dibutuhkan oleh murid-muridnya dibanding perkara lainnya. Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengajari para wanita dengan materi umum, beliau menghususkan menekankan para wanita untuk sabar ketika ditinggal mati oleh anak-anaknya, karena para wanita lebih banyak meratap dan lebih banyak mengekspresikan kesedihan dibanding para laki-laki. Karena kasus itu banyak terjadi di kalangan wanita, beliau lebih menekankan ini. Jadi berikan materi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh mustami. Saya suka bingung, Ustaz, nanti ada daurah di kota kami ya, apa materinya terserah Ustaz. Ini bingung itu. Saya bilang antum yang menentukan, apa yang dibutuhkan oleh umat di sana itu yang kita bahas. Ya apa sajalah dari Ustaz pokoknya enak. Emang gado-gado. Pokoknya enak. Bukan enak atau tidaknya, sesuai enggak dengan kebutuhan. Kalau tidak sesuai walaupun enak, maka kurang pas. Maka tetapkan materi oleh panitia, kemudian nanti ustaz akan menyiapkan bahan untuk itu. Poin terakhir dan benar-benar juga terakhir, ala admil musibah yakunul ajru. Falidzalik tadarrajatis sahabiyah fi dzikri thalatha tsumma tsnain tsumma al-wahid. Hadis ini menjelaskan bahwa dahsyatnya musibah menentukan besarnya pahala. Semakin besar musibahnya, semakin besar pahala. Makanya penjelasan ini tadarruj, dimulai dari yang terbesar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang ditinggal mati 3 orang anak dia masuk surga, terhalang dari neraka. Ada yang bertanya, bagaimana kalau 2 orang? Ya, 2 orang juga. Di dalam hadis ini tidak dilanjut bagaimana kalau 1 orang. Enggak ada. Tapi di hadis lain ada. Pernah saya kemukakan ketika Nabi dan para sahabatnya sedang berkumpul. tiba-tiba dari arah punggung seorang sahabat muncul anak kecil. Anaknya ya, oleh bapaknya disambut, didudukkan, dielus-elus, diciumi. Kata Nabi, "Sesama hal tuhibbu, kamu mencintai?" Orang ini berkata, "Ya Rasulullah, ahabbakallah kama uhibbu." Wahai Rasulullah, semoga Allah mencintaimu sebagaimana aku mencintai anakku ini. Berarti apa? Cinta banget ya, bukan cinta biasa. Lalu keesokan harinya Nabi SAW ngumpul lagi dengan para sahabat. Orang yang kemarin bawa anak gak ada, kemana sih pulang? Kata para sahabat, anak yang kemarin kau lihat dia mati dan ayahnya bersedih. Berdirilah Nabi SAW. Takziah kepada orang itu. Didapatinya orang itu lagi murung, lagi bersedih. Coba bagaimana cara menghibur Nabi? Efektif banget. Hanya satu kalimat merubah suasana hati orang yang dilayati. Kata Nabi SAW, "Ayyuhuma ahabba ilaika." Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu hidup terus dan engkau bisa bercanda, bersenda gurau dengan anakmu seumur hidup, atau anakmu pergi mendahuluimu, meninggalkanmu, tapi dia akan menunggumu di pintu surga. Mana sih yang lebih kamu pilih? Anakmu terus hidup, tapi gak ada jaminan masuk surga. Dan gak ada jaminan lucu terus. Apakah kalau anak kita itu hidup terus sampai gede selucu ketika kecil? Nyebelin. Ya. Ketika kecil ya bersih, karena gak keluar tuh. Ya lucu. Coba kalau sudah 3 tahun, 4 tahun, dia sudah bisa lari keluar. Karena jenuh di rumah terus, dia lari keluar. Gaul sama kawan-kawan. Kapoe, naon kapoe, kejemur. Lari ke sana kemari, yang tadinya putih, bersih, jadi hitam. Ya, dekil and dekucol. Yang tadinya harum, wangi bayi biasa, karena sudah berkeringat, sudah gaul sama orang, menjadi beda lagi aromanya. Kemudian yang tadinya semua tingkah lakunya menggemaskan karena sudah gaul jadi nyebelin. Kalau sudah nyebelin begitu bukan dinang-nak neng-nek lagi. Ya. Tapi sudah beda sikap kita. Jadi mana yang lebih kamu sukai? Anakmu terus hidup sehingga kamu bisa bersenda gurau berkelakar dengan dia seumur hidup, atau anakmu pergi mendahuluimu lalu menunggumu di pintu surga? Sahabat itu berkata, "Wahai Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku dan menungguku di pintu surga, lebih aku sukai daripada dia hidup berumur panjang." Kata Nabi SAW, demikianlah yang sedang dilakukan oleh anakmu. Dia sedang menunggumu di pintu surga. Menghibur gak ini ucapan? Sangat menghibur. Tadinya gak kepikiran kayak begitu. Tapi setelah tahu bahwa anaknya berbahagia di alam sana, tidak menderita. Kalau anak kita di sana berbahagia, apa yang menjadi alasan kita untuk bersedih? Coba. Kalau umpama anak kita dikirim pesantren ke kota lain, ya, kita kan sedih. Besoknya kita telepon. Bagaimana nak? Oh, saya enggak betah, ingin pulang, segera jemput. Bagaimana perasaan kita? Sedih. Teman-teman semua galak. Ustadz-ustadahnya nyebelin semua. Makannya tempe tahu dan seterusnya. Ya, enggak boleh jajan, enggak ada TV. Nangis si anak. Bagaimana perasaan orang tuanya? Sedih. Dia juga bisa nangis. Tapi kalau begitu ditelepon, bagaimana anak betah? Wah, betah banget, mah. Semuanya baik. Gak perlu dijemput, mama gak perlu kesini seumur hidup. Umpamanya. Kelihatan di sana dia betah dan senang, bagaimana perasaan orang tua? Tenang. Ya, gak sedih lagi, senang. Alhamdulillah anak saya betah. Mama besok kesini, jangan, jangan. Nanti bulan depan pulang. Enggak mau pulang, betah di sini, enggak. Nanti aja liburan baru pulang. Ya, sehari dua hari, tapi hari ketiganya saya pulang lagi ke sana. Kita akan senang juga. Alhamdulillah anak kita betah dan berbahagia di sana, gembira di sana. Mengetahui anak kita gembira, kita pun gembira. Sekarang anak kita meninggal, dalam keadaan belum balik, di sana berbahagia. Apa yang menjadi alasan kita untuk nangis terus? Apa yang menjadi alasan untuk bersedih terus? Enggak, anak kita berbahagia, diasuh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam di langit ketiga. Sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW kepada kita tentang hal itu. Dan kelak di akhirat dia menjadi penyelamat kita, menjadi penghalang antara kita dengan neraka, dan menunggu kita di pintu surga. Ada enggak kenikmatan yang lebih besar lagi daripada ini bagi orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya? Mana yang lebih untung, ditinggal mati oleh anak-anak ketika kecil atau anaknya terus hidup dewasa sampai orang tuanya mati? Kalau anaknya terus dewasa, enggak ada jaminan surga, enggak ada jaminan dihijab dari neraka, malah yang ada apa? Hisab. Banyak orang tua yang setelah anaknya besar menjadi anak durhaka, lalu orang tuanya sakit hati. Orang tuanya ketika anaknya kecil dinang-nang neng-neng gitu ya, diais, diayun-ambing, wah pokoknya di anak emaskan. Tapi setelah dia dewasa, mandiri, mapan, dia enggak peduli kepada orang tuanya. Banyak yang seperti itu. Anaknya tidak pernah memarahinya, tapi ketidakpeduliannya sudah sebuah hal yang menyakitkan bagi orang tuanya, ya. Nah, orang tua yang anaknya tidak mati ketika kecil, terus tumbuh sampai dewasa, ada hisab. Tidak ada jaminan surga, tidak ada jaminan jadi hijab dari neraka. Adapun orang tua yang anaknya mati ketika kecil, ah itu jaminan. Mana yang lebih untung? Yang lebih untung adalah anak-anaknya mati ketika kecil. Untuk di akhirat. Orang cekekan. Jangan. Ini harus alami matinya. Jangan sampai pulang dari sini, mana anak-anak? Ini makan-makan daging diracun semua. Dosa besar itu. Enggak boleh anak-anaknya dibunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dosa besar enggak boleh, ya. Yang dimaksud anak-anak mati ketika kecil lah mati secara alami, bukan mati karena dibunuh oleh orang tuanya. Kalau orang tua sengaja membunuhnya dalam rangka untuk meraih keutamaan dalam hadis ini, dia tidak akan memperolehnya. Dia akan diazab karena dosa membunuh anaknya ketika kecil. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita akan lanjut di hari Ahad yang akan datang, dan sisa waktu yang ada kita akan gunakan untuk tanya jawab. Alhamdulillah. Sudah banyak kertas pertanyaan, ya. Ini acak aja, nggak tahu mana yang lebih dahulu. Dari Ahwat sudah ada? Ahwat lempar aja ke sini. Pertanyaan pertama, afwan Ustaz, benar tidak bahwa bohong tidak dosa bagi yang poligami demi kemaslahatan istri muda dan istri tua? Cari pembenaran. Tergantung bohongnya. Ada bohong yang dibolehkan tiga, ya. Pertama, kebohongan antara suami dengan istri, tapi nanti kita rinci. Kedua, bohong untuk mendamaikan dua orang muslim yang sedang bermusuhan. Ketiga, ketika apa? Perang. Adapun yang dimaksud berbohong antara suami istri adalah kebohongan untuk menambah kemesraan di antara mereka. Ya. Seperti umpamanya seorang suami mengatakan, kamu itu lebih cantik daripada artis tercantik manapun di dunia ini. Karena bohong. Ya memang jelek. Selevel dengan suami. Tapi boleh dia lakukan. Boleh dia ungkapkan. Itu bohong gak? Bohong. Boleh dia ungkapkan itu. Istrinya jadi kembang kempis, kan. Akhirnya istrinya lebih mencintai suaminya daripada sebelumnya. Lebih memperhatikan. ya, meningkatkan seluruh pelayanan untuk membahagiakan suaminya, karena suaminya telah membuat dia bahagia. Istrinya bikin nasi goreng. Coba sayangku nih, coba bikinan saya. Begitu dimakan keasinan. Gimana? Enak gak? Jangan, terlalu asin. Jangan. Waduh ini, saya belum pernah nyoba yang kayak begini. Di restoran manapun gak ada yang kayak begini. Makan sambil nyinyir. Isinya senang. Itu bohong gak? Bohong, boleh. Ya, besok bikin lagi, lebih asin. Kalau begitu beresiko asin terus ya. Kita ada upaya, ini enak. Cuma kalau garamnya dikurangi, asin lebih enak. Isinya ngerti ya, itu keasinan. Gitu ya. Berdiplomasi lah, ini enak banget gitu. Itu apa saja bumbunya? Padahal kita sudah tahu, kita lebih tahu. Ini bagus. Terus garam segimana? Segini, enak banget. Garamnya 2 sendok, enak. Tapi kalau garamnya setengah sendok, pasti lebih enak. Oh ya? Istrinya kan tahu bahwa itu keasinan, tapi dia tidak tersinggung. Ya? Kebohongan seperti itu. Adapun bohong untuk menutupi kesalahan tetap haram. Umpamanya, seorang suami biasa pulang kerja jam 4 keluar dari kantornya sampai rumah jam 5 atau karena macet maghrib gitu ya. Suatu saat dia main-main dulu sama kawan-kawan, ya, kemudian makan dulu gitu. Padahal istrinya sudah menyiapkan masak. Begitu pulang, dari mana kok biasanya jam 5, jam 6, sudah ini jam 9 baru datang. Lembur, ada pekerjaan tambahan dari bos. Bohong enggak? Bohong. Boleh enggak? Enggak boleh, haram. Dosa dia, ya. Termasuk kalau umpamanya dia menikah lagi. Dan tidak bilang ke istrinya. Tidak bilang ke istrinya tidak dosa. Tidak salah. Karena itu juga ada dilakukan oleh para ulama. Sebagian ulama. Demi kemaslahatan. Tapi kalau lahir berbagai macam kebohongan dari sana. Maka tidak boleh umpamanya ke istrinya giliran. Ya. Terus besoknya pulang ke istri pertama. Dari mana kok enggak pulang? Atau SMS tadi malam. Maaf, saya ada tugas luar kota. Mendadak bosnya menugaskan. Jadi malam ini saya tidak pulang. Padahal ke istri mudanya. Maka itu dosa. Tidak boleh. Nikahnya tidak dosa. Tidak bilangnya nikah laginya tidak dosa. Tapi berbohong akibat hal itu kemudian menjadi dosa. Ya. Ada kisah dari beberapa seperti Al-Imam Ibnu Jauziyah rahimahullah, dan ini juga dulu pernah kita membahas sebuah kitab Kaifa Takunina Zawjatan Shalihah wa Umman Najih, agar diterjemahkan dengan kiat menjadi ibu yang sukses, menjadi istri yang shalihah dan ibu yang sukses. Ada riwayat seorang alim setiap hari dia pergi. Ya, tiap hari begitu. Suatu saat di sebuah desa ada seorang wanita menawarkan dirinya untuk dinikahi. Nikahi saya. Saya tidak menuntut apapun, nafkah saya punya dari suami saya terdahulu. Dan saya tidak menuntut giliran bermalam. Silakan datang kapan saja. Akhirnya laki-laki ini mau menikahlah. Enggak bilang ke istri yang pertama. Tapi istri pertamanya kan sensi ya, peka dia, ada apa-apa nih, curiga. Akhirnya istri pertama menyuruh pembantunya untuk mengikuti suami, ikuti suami kemana pergi. Diikuti sampai di tempat istri keduanya dia masuk. Pembantunya bertanya kepada tetangganya, ini siapa? Oh, itu adalah orang yang baru nikah dengan wanita pemilik rumah itu. Oh, nikah lagi? Iya. Akhirnya dia pulang dan lapor ke istri pertamanya. Coba tebak, apa yang dilakukan istri pertamanya? Nontrok? Istri pertamanya bilang, ke pembantunya, wajib kamu rahasiakan. Tak boleh ada seorang pun yang tahu. bahwa suami saya menikah lagi. Bukan gengsi, bukan. Karena tidaklah semata-mata dia menyembunyikan hal ini dari kita kecuali karena memang tidak ingin diketahui. Dan bersikaplah yang wajar seolah-olah kita tidak tahu. Dia berdua aja, yang lain gak tahu. Lalu ketika suaminya pulang, istrinya tidak ada perubahan sikap. Tetap ramah, tetap melayani seperti tidak ada apa-apa. Ya. Udah gak istri yang kayak gitu. Suatu saat sang suami ini mati. Gak diracun sama istri pertamanya. Mati normal, wajar, biasa ya. Setelah mati, istrinya kemudian membagi dua harta peninggalan suaminya, lalu dibawa ke pembantunya, tunjukkan rumah madu saya. Didatangi, lalu setelah datang salam, ya, suami kita sudah mati. Dan dia meninggalkan harta segini, ini bagian saya, ini sebagian kamu sebagai istri mudanya. Gak marah. Apa kata istri mudanya? Enggak, saya gak berhak. Karena beberapa hari, ya, dia meninggalkan saya dan meninggalkan surat bahwa dia sudah menceraikan saya, ini suratnya. Kami sudah bercerai dan sudah habis masa iddah dari sejak perceraiannya, sehingga saya tidak beraksir akan ambil lagi ini milik kamu semuanya. Hebat ya? Hebat itu. Ada enggak yang seperti di zaman sekarang? Kalau ada, kasih tahu. Jadi tidak boleh berbohong. Tidak boleh berbohong dengan kebohongan untuk menutupi kesalahan, ya, kesalahan. Benar enggak poligami ada 3 kategori? 1, poligami yang punya ilmu karena ingin mengamalkan ilmunya. 2, poligami bagi yang punya harta karena ingin berbagi harta. 3, poligami orang gila, tidak berilmu, tidak punya harta. Yang jelas itu bukan ayat, bukan hadis ya, mungkin analisa saja ya. Analisa saja. Ayah saya seorang perokok. Dia sering menyuruh anak-anaknya termasuk saya untuk membeli rokok. Apakah saya berdosa jika menolak dan berdosa jika melakukan? Ya, jika melakukannya berdosa karena ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Dan ketika menolak, menolaknya tidak berdosa, bahkan berpahala. Tinggal dilihat cara menolaknya. Kalau cara menolaknya kasar, ya, maka berdosa bukan karena menolaknya, tapi karena cara yang kasar ketika menolaknya. Ya. Pada saat wanita mengikuti kajian atau minta ilmu kepada para ustadz atau para dai mungkinnya, atau para alim, bagaimana adab-adabnya? Ya, yang wajar bisa telepon, bisa juga datang asal tidak safar, atau boleh safar asal disertai dengan mahram. Ya, bila ustadz tersebut berkenan hanya melalui SMS atau WhatsApp atau BB, boleh. Ustadz, kami ada rencana, ada kajian, ustadz bisa mengisi di anu, boleh. Kalau ada jawaban, ya berarti beliau berkenan menjawab. Tapi kalau enggak ada, telepon. Mungkin ustadz tersebut tidak mau menjawab permintaan mengisi hanya lewat SMS, WhatsApp atau apa namanya BB, karena apa? Terkesan tidak sungguh-sungguh, tidak serius. Kalau umpama pakai begitu, ah mau dijawab syukur, tidak juga gak apa-apa, kan gitu. Tidak serius. Bahkan ada yang sudah dilusat, karena sudah dekat, iyalah insya Allah saya datang. Gitu ya. Pada hari H, mana gak ada konfirmasi kemana, kan kita gak tahu tempatnya. Ya. Apa harus naik travel, apa harus datang sih, gak ada akhirnya, gak datang. 3 hari setelah itu, aduh Ustaz Afan lupa. Ustaznya harusnya ngisi ya 3 hari yang lalu di sini. Sampai begitu tuh. Ini berarti pribadi, bukan kepanitiaan. Kalau umpamanya musyawarah dengan kepanitiaan, dia lupa, pasti yang lain mengingatkan. Dan pasti diumumkan sebelumnya. Kalau sampai lupa berarti tidak diumumkan. Ini enggak serius banget. Ya. Padahal kita sudah kosongkan hari tersebut. Banyak yang minta di hari tersebut kita tolak karena sudah ada deal dengan orang tadi. Ini enggak. Pengalaman dari hal itu enggak. Kalau mau telepon. Jangan BBM, jangan SMS, jangan WhatsApp. Telepon insya Allah diangkat. Saya sudah 2 tahun ditinggal oleh suami. Meninggal. Pengumuman. Dalam keadaan berhutang. Oh, salahkah kalau saya berniat untuk tidak menikah dulu dengan alasan takut menyusahkan kalau saya menikah lagi dalam keadaan berhutang? Ya boleh saja. Kalau enggak kebayar-bayar gimana? Apa enggak nikah selamanya? Ya. Enggak perlu jadi halangan. Kalau umpamanya ada yang melamar, silakan, tapi kemukakan. Saya punya hutang sebagai pribadi. Tapi tanggung jawab saya biar setelah saya nikah karena saya ada penghasilan umpamanya, ya. Kalau umpamanya kata saya sudah hutangmu adalah hutang saya. Berapa hutang? Ah, cuma 2 miliar. Biar saya lunasi. Biar nanti kalau kamu sudah jadi istri, tanggungan saya lunas. Ya syukur kalau begitu. Ya, jadi kalau ada yang melamar, terima saja, tapi terus terang, saya punya hutang. Apakah mau menanggung atau terserah saya? Kalau terserah saya nanti ya, saya akan lunasi. Tapi kalau tidak terlunasi karena saya tidak mampu, suami pasti ke bawah-bawah kan nanti ya. Jadi kemukakan saja secara terus terang. Apa saja amalan yang memberikan cahaya yang menaungi kita saat melalui sirat? Nah, ini harus jadi judul sebuah daurah. Meraih cahaya di atas sirat, itu judulnya. Kapan? Wallahu a'lam. Itu menarik karena banyak amalan yang menyebabkan kita kehilangan cahaya atau memperoleh cahaya. Bagaimana dengan sirat yang ada dalam Al-Fatihah dan apakah ada hubungan dengan sirat yang ada di akhirat? Iya, namanya sama-sama sirat. Tapi sirat dalam surah Al-Fatihah maknanya satu, tapi diungkapkan dengan pengungkapan yang beragam oleh para ulama. Sebagian ulama menyatakan sirat itu Islam. Sebagian lagi menyatakan sirat itu Quran Sunnah. Sebagian lagi menyatakan bahwa sirat itu adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Sebagian lagi menyatakan bahwa sirat itu adalah sunnah Rasul SAW dan para sahabatnya. Sebagian lagi menyatakan sirat itu adalah ilmu dan amal. Ya, itu sirat al-mustaqim. Dan itu tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Sebab Islam adalah Quran sunnah. Quran sunnah adalah taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu juga maknanya ilmu dan amal tentang hal itu. Itu tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi dengan ungkapan yang berbeda, tapi maknanya sama. Ada enggak kaitan dengan sirat di atas? Ada. Siapa yang menempuh siratul mustaqim di dunia, dia akan selamat ketika menyeberang sirat di akhirat nanti. Bagaimana dengan anak yang belum balig, yang sudah terbiasa sholat, baca Quran, ibadah? Bagaimana dengan amalannya? Apakah guru ngaji dan orang tua dapat pahala? Iya, dapat pahala. Jadi setiap kali anak sholat, berwudu, baca Al-Quran, baca doa, gurunya dan orang tuanya atau siapapun yang terlibat ya di dalam pendidikan anak tersebut, ya termasuk yang membiayai anak ini, orang tuanya nggak mampu, pas sekolah nggak mampu bayar, ada yang membayarkan, yang membayarkannya dapat pahala juga, ya seperti itu. Anaknya tidak berpahala karena belum balig. Tapi begitu dia balig, dia sudah memiliki perangkat yang dibutuhkan untuk menjadi orang soleh, untuk beribadah. Bolehkah sesuai syar'i menggibah kepada seorang muslim yang sombong dan maksiat, akan tapi menggibahinya di dalam hati? Di dalam hati mah bukan ghibah. Ghibah itu ngomong ke orang, paling menggerutu ya dalam hati. Contoh, ini orang sombong banget. Sholatnya enggak jelas. Sholatnya nyah enggak jelas. Sering ke dukun. Kelak kalau mereka mati tidak bertobat, mungkin siksa kuburnya sangatlah keras dan dimasukkan ke neraka. itu bukan ghibah ya, itu adalah menggerutu aja dalam hati. Kalau ghibah diomongin ke orang, baru itulah ghibah. Dalam rangka amal jariah selain infak, jalannya operasi Radio Roja, infak ke masjid dan lainnya, pertanyaan, apakah kalau memberi makanan kepada security atau satpam termasuk amal jariah yang mengalir kelak? Jariah mengalir, pahalanya mengalir karena pemanfaatan dari apa yang kita berikan itu terus berlangsung. Seperti masjid, kenapa ngalir terus? Karena masjidnya kepake terus. Begitu masjidnya dihancurkan, gak kepake lagi, berhenti. Kita nyumbang alat ke radio, radio terus dipakai, ya, ngalir pahalanya, alatnya rusak, gak bisa lagi dipakai, gak bisa diperbaiki, dibuang, berhenti. Nah, kalau kita ngasih ke satpam, ngalir gak? Ya, selama tenaga yang dihasilkan dari makanan kita ke satpam, ya, dimanfaatkan oleh satpam, ada maling ditangkap, ada dan seterusnya, diamankan, ya dapat. Tapi besok lusanya sudah gak ada kan? Sudah sampai di sana. Jadi bukan jariah. Jariah itu yang pemanfaatan dari apa yang kita berikan itu tetap terasa oleh banyak orang, walaupun orangnya sudah mati, yang memberinya sudah mati ya. Boleh enggak melakukan safar dengan niat refreshing? Lalu bagaimana jika akhwat yang belum menikah melakukan safar sendirian tanpa mahram? Refreshing boleh enggak? Boleh, tapi tergantung bentuknya. Kalau bentuknya bentuk yang maksiat, ah refreshing ah ke karaokean. Dosa, bukan karena dosa refreshingnya, tapi bentuk refreshingnya yang terlarang. Saya mau refreshing, kemana? Ke diskotik. Lihat orang jingkrak-jingkrak itu seneng. Walaupun saya enggak ngerokok, enggak minum, enggak joget, tapi lihatnya aja udah seneng. Itu refreshing. Haram. Bukan refreshingnya, tapi bentuk refreshingnya yang terlarang ya. Maka kalau bentuk refreshingnya dalam hal itu berbentuk hal yang tidak terlarang secara syar'i, dibolehkan ya, dibolehkan. Tadi yang belum nikah kemudian safar sendirian, gak boleh. Baik yang sudah nikah, yang belum nikah, kalau safarnya sendiri tetap tidak boleh. Bukan nikah enggaknya, tapi disertai mahram atau tidak. Kalau disertai mahram walaupun belum nikah, boleh. Bapaknya, kakaknya, adiknya gitu ya, pamannya boleh, yang ada mahram boleh. Tapi kalau tidak ada mahram, baik yang sudah nikah ataupun yang belum, tidak boleh. Perempuan yang mengalami keguguran, apakah janin itu bisa menjadi jaminan kedua orang tuanya? Tergantung berapa bulan. Kalau sudah ditiupkan ruh di atas 4 bulan, iya. Karena sudah dianggap anak. Setelah 4 bulan sudah uyek, apa uyek? Bergerak dikit, ya itu sudah. Jadi ketika gugur, kasih nama dan kuburkan. Kasih nama, ya. Tapi kalau belum, belum 4 bulan maka belum menjadi anak dan tidak menjadi penghalang. Tapi menggugurkan dosa enggak? Ya, menggugurkan dosa karena itu musibah. Bagaimana cara menghindari azab kubur? Ah, selain berdoa, nanti akan dibahas di pusdai. Itu kan di sana akan membahas tentang alam kubur, nanti dibahas. Bagaimana caranya agar selamat dari azab kubur? Fenomena zaman sekarang adanya pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil. Apakah dosa yang dilakukan anak tersebut tidak akan dicatat? Kalau belum balik tidak. Tapi yang dosa adalah orang yang mengajari dia. Itu yang dosa ya. Dan kelak kalau dia sudah menjadi dewasa, sudah balik, dia memiliki karakter buruk dan berpotensi melakukan dosa yang lebih besar lagi daripada itu nanti. Bagaimana kalau anak yang meninggalnya satu? Sama satu juga ya. Dan bagaimana kalau yang meninggalnya dalam kandungan tapi sudah bernyawa? Sudah. Mohon penjelasannya, minta nomor Ustaz. apakah seorang pezina yang bertobat mendapat ampunan tanpa hisab dari Allah? Jangankan berzina, mana yang lebih besar dosanya, zina atau membunuh? Membunuh lebih besar. Bukan berarti zina kecil ya. Kata Ustaz juga membunuh itu yang besar mah. Besar, tapi membunuh lebih besar. Mana yang lebih besar, membunuh satu orang atau 10 orang? 10 orang. Nah, ada orang yang membunuh 100 orang. Dia mau tobat. Diterima gak tobatnya? Diterima, hadisnya sudah kita jelaskan dalam bab tobat. Ya. Dosa yang lebih besar dari membunuh ada gak? Dari membunuh 100 orang. Ada, yaitu dosa kufur dan syirik. Kalau kufur dan syirik lalu tobat dari kufur dan syirik, diterima gak? Diterima. Diampuni enggak? Diampuni. Oleh karena itu dosa apapun, sebesar apapun, kalau tobat diampuni dan dosanya dihapus, termasuk dosa dari berzina. Boleh enggak menikahi dia nikah dengan pria dan wanita yang baik-baik? Ya, pezina tidaklah boleh dinikahkan kecuali dengan pezina atau dengan orang musyrik. Jadi kejinya perzinahan itu disatu levelkan dengan perbuatan syirik. Kecuali kalau dia sudah tobat, berhenti dengan tobatan nasuha, berarti dia bukan pezina lagi. Dia sudah menjadi wanita yang baik-baik atau laki-laki yang baik-baik. Ya boleh dinikahi kalau dia benar sudah tobat dari perbuatan tersebut. Ustaz, rokok itu haram. Bagaimana dengan rokok herbal? Ada gitu? Gak ada efek buruk nih? Iya, pertama anggap aman. Pertama tidak bau. Kedua tidak merusak kesehatan. Tidak menimbulkan kanker, paru-paru atau yang lainnya. Ya. Tapi itu pertama bisa menjadi wasilah untuk beralih ke rokok yang berbahaya, yang haram selama ini. Jadi yang pertama. Kedua, dari segi adab, dari segi akhlak, tidak ada perbedaan antara rokok herbal dengan rokok yang biasa, ya, dari segi zahir. Yang jelas kita melihat orang itu ngerokok tanpa membedakan coba rokoknya apa, herbal atau bukan, ya. Maka tetap orang akan menilai dia perokok. Oleh karena itu, kalau sesuatu bisa menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram, maka tidak boleh. Surat. Apakah bila kita menangis karena ingat kepada orang tua yang sudah tiada, dinamakan meratap, berdosa tidak? Di dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla melarang kita untuk bersedih. Wala tahinu wala tahzan. La tahzan innallaha ma'ana. Melarang bersedih. Makna melarang bersedih, salah satu maknanya adalah melarang melakukan perbuatan yang bisa menimbulkan kesedihan atau mengungkit-ungkit sesuatu yang menyebabkan kita kembali bersedih. Tidak boleh. Karena bersedih itu buruk. Buruknya bersedih dilihat dari pertama larangan bersedih. Wala tahinu wala tahzanu. Kedua, Nabi selesai berlindung kepada Allah dari kesedihan. Doanya ingat enggak? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzn. Ya Allah, aku berlindung kepada Allah dari kepada Engkau dari alham dan huzn. Alham keresahan, kegelisahan, risau dan galau. Al-huzn kesedihan. Kalau Nabi berlindung dari kesedihan, menunjukkan kesedihan itu buruk. Maka jangan melakukan sesuatu yang membuat kita kembali bersedih. Seperti mengingat-ingat kejadian yang menyedihkan, mengungkit-ungkit ingatan kepada orang yang kita cinta yang sudah meninggal, maka jangan. Ya, itu tidak ada manfaatnya, bahkan lebih banyak mudharat. Kemarin Ustaz menjelaskan pada kajian hari Jumat bahwa orang yang sakit lebih mulia dan lebih baik sakit daripada sehat. apakah ketika kita sakit kita pasrah saja dan tidak berusaha untuk berobat ke dokter? Kalau gak salah dijelaskan juga ya, tergantung kitanya, kualitas iman kita. Kalau para sahabat kualitas imannya baik, sakitnya tidak menimbulkan madarat, hanya menimbulkan manfaat. Manfaat sakit banyak. Pertama, gugur dosanya. Kedua, kalau dia sabar, pahalanya mengalir. Ketiga, doanya dikabul. Keempat, dekat hubungannya dengan Allah Azza wa Jalla. Meningkat juga derajatnya. Dan seterusnya banyak ya keuntungan dari sakit. Makanya para sahabat lebih memilih sakit daripada sehat. Ada madarat dari sakit apa? Mungkin mengeluh, merepotkan orang, tidak produktif, terhalang dari kewajiban, dan banyak lagi ya. Bagi orang yang imannya hebat, maka ketika sakit, seluruh madarat sakit bisa dieliminir. Dia tidak menyusahkan orang, dia tidak terhalang dari kewajiban, dia tetap produktif. Sementara seluruh maslahat dari sakitnya tetap dia dapatkan. Tapi bagi orang yang lemah imannya, seperti orang di zaman kita sekarang, ya, begitu sakit, dia terhalang dari kewajiban. Begitu sakit, dia menyusahkan banyak orang. Begitu sakit, dia mengeluh berkeluh kesah. Orang yang kayak gini lebih baik sehat dan lebih baik berobat. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian kalau sakit. Karena setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Anak-anak yang meninggal sebelum balig, apa bisa menjadi hijab bagi orang tua yang kafir untuk masuk surga? Enggak. Kalau orang tuanya mati dalam keadaan kafir, jangankan anak-anak, Nabi sekalipun tidak bisa menolong, ya, karena dia mati dalam kekafiran. Apa masih bisa dikatakan sebagai orang yang sabar ketika di awal waktu dapat musibah sedih, murung, tapi setelah bersaat ia teringat perintah sabar, beriman kepada ketetapan Allah, lalu dia berusaha sabar. Ya, itulah kadang-kadang orang ketika awal dapat musibah lupa, lalu menjerit-jerit. Kita yang ada di sana wajib mengingatkan. Kadang-kadang lupa. Dia sering ngaji, bahkan mungkin dia sering menjelaskan ke orang. Tapi pas dia mengalami, dia lupa akan hal itu lalu meratap, menjerit. Maka orang lain walaupun dia muridnya, ingatkan. Ingatkan, jangan meratap. Ini musibah, ketetapan dari Allah SWT. Begitu ya, cepat-cepat ingat. Tapi kalau sekedar bersedih dengan sedih yang lumrah, nangis, hanya apa namanya, mengeluarkan air mata terisak-isak, itu tidak terlarang. Karena Nabi SAW pun menangis ketika cucunya meninggal, ketika anaknya yang namanya Ibrahim meninggal, ketika putri-putrinya meninggal, beliau menangis bercucuran air mata dan terisak. Itu nangis yang normal, yang wajar. Yang terlarang adalah ya, meratap yang terlarang, menangis melebihi batas kewajaran. Berteriak-teriak, menjerit-jerit, menjambak rambut sendiri, mengoyak-ngoyak, guling-guling, mukul pintu, segala macam. Nah, itu yang terlarang. Itu yang melewati batas yang dianggap wajar. Maka itu yang terlarang. Kalau hanya sedih biasa, nangis, terisak, keluar air mata, dibolehkan ya. Tidak terlarang karena Nabi pun melakukan hal itu. Terakhir, kalau sampai pingsan, ya diurus supaya sadar. Iya, termasuk berlebih-lebihan, ya. Termasuk kalau sampai pingsan termasuk berlebih-lebihan. Apa benar ada hari kasih sayang bagi seorang muslim namanya Yaumul Marhamah dengan dalil sabda Nabi SAW pada peristiwa Fathu Makkah? Ya. Kalau betul itu dijadikan dalil, ini saya para sahabat dan para ulama terdahulu lebih dahulu untuk melakukan, ya. Ini orang tukang mengekor, ya. Ada sesuatu yang jadi tren baru, dicari dalil dari Quran Sunnah, kemudian diklok-klokkan. Itu bermental pengekor, bermental apa namanya, pengikut. Ini ada hari Valentine, wah, hari kasih sayang. Cari dalil dari Quran, ada. ayat manapun kalau mau dibedol ke sana kemari sesuai dengan selera kita, bisa itu. Bisa. Ya. Kalau Quran dan hadis boleh difahami semau kita. Untung ada ancaman dari Nabi SAW. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Siapa orang yang berbicara tentang kitab Allah dengan ra'yu, ya? Falyatabawa maq'adahu minan nar. Nah, dia bersiap-siap untuk menempati tempat duduk di dalam neraka. Jadi ayat dan hadis manapun, kalau kita mau ditarik oleh kita ke sana kemari, bisa nyambung. Tapi boleh enggak? Enggak boleh seperti itu. Ada hari kasih sayang, dar dicari ayat dan hadis tentang kasih sayang. Banyak dalam Quran dan hadis tentang kasih sayang. Disambung-sambungkan ke sana. Enggak boleh, haram seperti itu. Dan dua dosanya. Pertama, membenarkan hari Valentine tersebut. Yang kedua, menerapkan ayat dan hadis bukan pada tempatnya. Dan itu yang lebih besar dosanya. Jadi jangan sembrono ingin disebut gaul, trendy, Islam itu supel gitu ya. Fleksibel, bisa masuk ke sana kemari. Apapun ayat, ada ayat dan hadis yang bisa menjadi daya tentang hal itu. Lalu dicomot, masuk, comot, masuk. Haram. Keharaman menerapkan ayat dan hadis secara sembrono lebih besar daripada perayaan Valentine itu sendiri. Perayaan Valentine itu maksiat kepada sesama manusia, kepada Allah SWT. Tapi ini kriminal kepada Allah, yaitu apa? Menerapkan syariat baru atas nama Allah yang Allah tidak menetapkan syariat itu. Ya, cukup sampai di sini saja. Insya Allah kita jumpa lagi di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.